إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وصلنا إلى قوله حتى يبلغ أشده kemarin sudah dibahas makna hatta yablugha ashuddahu, hingga mencapai kedewasaan. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Warrusdu wa zawalus safah ma'al bulugh, yaitu kedewasaan dengan hilangnya sifat kekanak-kanakan, biasanya bersama balighnya seseorang. Rawa nahwa hadza an Zaid bin Aslam, diriwayatkan yang seperti ini dari Zaid bin Aslam juga, dari Sya'bi, dari Rabi'ah dan lain-lainnya. Zaid bin Aslam هو أبو عبد الله العدوي مولى عمر المدني ثقة عالم وكان يرسل tapi kadang-kadang beliau meriwayatkan secara mursal. Adapun الشعبي هو أبو عامر ابن شرحبيل ثقة مشهور juga ثقة مشهور terkenal, فقيه الفاضل, seorang yang faqih dan fadil. Yang meninggal setelah 100 tahun atau tahun ba'dal mi'ah, setelah tahun ke-100, demikian dalam takrim. Wa Amr Rabi'ah wa Abu Uthman ibn Farrukh al-Madani, yang dikenal dengan Rabi'atul Ra'i, dikenal dengan Rabi'atul Ra'i, anaknya Farrukh. Farrukh mengirimkan anaknya dalam keadaan masih kecil, masih kurang lebih 10 tahun, dikirimkan kepada ulama untuk belajar. Tidak kembali kecuali setelah 30 tahun. Baik. Kalian berapa tahun belajar di pondok? Seminggu pulang, sebulan pulang, tiga bulan pulang. Adapun Rabi'atul Ra'i, sampai ketika datang, hampir bapaknya tidak kenal dengan anaknya sendiri. Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman thiqatun faqihun masyhur, seorang yang thiqah, faqih, masyhur. Adapun kalimat ra'i bukan berarti beliau bermadhab ra'yu seperti madhabnya Mu'tazilah, tetapi maknanya beliau ijtihadnya bagus, pendapatnya cemerlang. Ini ketika mentarjih dari dalil-dalil. Ra'yuhu sadid bisin, ra'yuhu sadid. Yang kalian dan kita minta kepada Allah Taala, qaulan sadidan, dan lain-lain dari mereka semua menyatakan hampir sama dengan Imam Malik bahwasanya ar-rusydu adalah kedewasaan dengan hilangnya kekanak-kanakan dengan biasanya bersama baligh-nya seseorang. Fa kharaja minhu man? Ya Allah. Fa kharaja minhu, lihat sih kalau definisi mengumpulkan anggota-anggotanya dan mengeluarkan yang bukan anggotanya. Mengumpulkan anggota-anggotanya yaitu orang atau anak yang sudah mulai dewasa, sudah berakal sehat, sifat kekanak-kanakannya telah hilang, baligh dan seterusnya. Berarti kalau jaminhu man lam yablu, terus man la yaqil, man hu majnun, kharaja minhu nah, orang-orang yang sejenis itu bahwa mereka tidak diberikan hartanya kepadanya, tapi kepada siapa diberikan? Orang majnun, kaya raya, pewaris tunggal majnun. Bagaimana? Kaya raya ini, pewaris tunggalnya gila. Maka berikan kepada walinya yang lain yang mengurusi dia. Tidak dipegang sendiri. Barakallahu fiikum. Wasiat berikutnya, wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan tepatilah takaran dan timbangan. Al-kail ma yukalu bihi wal mizan ma yuzanu bihi. Al-kail yang ditakar dengannya. Apa satuannya? Kalau ditakar liter, rutl, dan sejenisnya. Mili juga termasuk takaran. Berapa belinya? 10 mili. Biasanya minyak wangi pakai mili, 10 mili. Itu kail. Maka kalau kemudian dia memberikannya hanya 9 mili, berarti dia tidak menepati takaran. Adapun mizan, timbangan, biasanya satuannya adalah kilo. Barakallahu fikum. Bilqisth, dengan adil. Al-qisth, al-adl. Qala Ibn Katsir rahimahullah, yamuru ta'ala bi'iqamatil adli fil akhdi wal i'ta. Allah memerintahkan subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan keadilan dalam mengambil dan dalam memberi. Dalam akhd wal i'ta. Sehingga tidak hanya satu pihak saja yang diperintahkan, tetapi dua belah pihak. Apakah dia musyteri, pembeli, atau dia bai'? Apakah musyteri atau bai'? Harus jujur, adil dalam menakar dan menimbang. Biasanya pembeli yang protes kepada penjual, tepati timbangannya, tepati takarannya, kurang itu, kurang sempurna ila akhir. Tetapi bukankah penjual juga memberikan kepadanya alat tukarnya? Alat tukar itu kadang-kadang yuzan. Iya Pak ya. Dirham dan dinar itu diukur dengan timbangan. Dinar dan dirham itu uang emas dan uang perak. Satu mithqal, satu ila akhirnya, sampai yang paling kecilnya, sampai habat nawah. Habat nawah itu seperti biji kurma atau sebiji biji gandum. Itu ada harganya, ada nilainya masing-masing. Maka hendaklah memberikan dengan sesuai ukurannya. Apakah hanya yang ditimbang dan ditakar saja? Tidak. Kata para ulama, semua alat-alat ukur, apakah yang ditimbang ataupun yang ditakar ataupun yang dimeter. Beli tali 50 meter, ini kan tidak ditimbang. Tidak pula ditakar. Beli tali 1 liter, ya enggak bisa. Atau 1 kilo, ya enggak. Meteran pakainya. Itu juga sama. Alat ukur. Barakallahu fikum. Sehingga fil akhdi wal i'ta, dalam mengambil dan dalam memberi, dengan kata lain dalam menjual ataupun dalam membeli, dalam mengambil atau memberi, dalam menjual atau membeli, hendaknya tepati takaran dan timbangan. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Kecuali dengan sekesanggupannya. Misalnya beli minyak 1 liter atau 3 liter atau 5 liter. Apakah persis 5 liter atau mungkin ada kurang 1 tetes? 1 mili. Mungkin kurang 1 mili. Atau malah lebih 1 mili. Maka itu tidak teranggap ma'fuun anhu. Bidalil illa wus'aha, kecuali dengan sanggupannya. Sama ketika engkau mengukur 1 meter. 1 meter dibagi 100 mili. 100, ya. Masih dibagi lagi. Dibagi 1 senti, habis senti apa? Tetap saja 1 mili. Bisakah tepat? Ya kurang lebih. Nah mungkin bisa tepat sekali. Ini mah lebih sedikit atau lebih sedikit. Apalagi mau mengukur kurang dari itu. Lebih teliti lagi, ada namanya jangka sorong. Bisa sampai 0,0 sekian. Tepat. Susah. Memberatkan. Maka diukur 1 meter sudah terlihat oleh penjual dan pembeli, selesai. Mungkin itu lebih 1 mili atau kurang dari 1 mili. Barakallahu fikum. La nukallifu nafsan illa wus'aha, ay man ijtahada. Maknanya siapa yang sudah bersungguh-sungguh biada'il haqqi, menunaikan kebenaran, wa akhadahu, dan sudah berusaha untuk mengambil, memilih, sudah mengukur, sudah melihat, meneliti sebisa-bisanya, ternyata fa in akhta'a ba'da istifraghi wus'ihi, kalau ternyata salah setelah istifraghul wus'a. Apa istifraghul wus'a? Mengeluarkan segenap upaya untuk tepat. Wa badli juhdihi, sudah mengeluarkan semua juhud, semua usaha. Maka kurang lebihnya fala haraja alaih. Maka kurang lebihnya la haraj, tidak mengapa, dimaklumi. Wa idza qultum fa'jilu, dan jika kalian berbicara maka adillah. Walau kana dha qurba, walaupun terhadap kerabat dekat sendiri. Kalau berbicara hendaklah adil walaupun terhadap kerabat dekat. Hadha amrun bil adli fil qawli wal fi'l. Berarti ini adalah perintah untuk bersikap adil dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Alal qaribi wal ba'id, apakah terhadap kerabat dekat ataupun orang jauh. Mungkin kamu berpikir sepertinya hanya ucapan saja, idza qultum fa'dilu, mana fi'ilnya? Maksudnya yang sebelumnya. Auful kaila wal mizan bil qist, al qist bermakna adl, hadha fil fi'l. Wa idza qultum fa'dilu, dan kalau berbicara bersikap adillah, berarti perintah untuk bersikap adil di dalam perbuatan maupun ucapan. Di dalam menakar, di dalam menimbang, di dalam mengukur, di dalam jual beli, semuanya harus adil. Fil fi'l. Wa idza qultum, kalau kalian berbicara juga harus adil. Baik, kalau adil dalam masalah perbuatan ada ukurannya, ada alat takarnya, ada timbangannya, ada semua alat-alat ukurnya. Baik. Sekarang kalau ucapan adil, apa alat ukurnya? Hah? Beli di mana? Barakallahu fikum. Disebutkan selanjutnya oleh Al-Hanafi rahimahullah, al-adlu fil qawli, adapun adil dalam berbicara adalah fi haqqil wali wal adu wa la yataghayyar fil ridha wal ghadab bal yakunu ala al-haqqi wa in kana dha qurba fala yamilu ila al-habib al-qarib. Adapun adil dalam berbicara adalah ma'al haq haitsu kana, ma'al haq dimanapun hak itu berada maka dia akan katakan itu benar, ucapannya sesuai dengan kebenaran. Fi haqqil wali, kerabat dekat, kecintaan, kawan dekat, sahabat, guru yang dicintainya, murid yang disayanginya, wali. Wal adu, atau sebaliknya musuh, ucapannya tidak berubah, ini hak, ini batil, tetap tidak berubah. Sesuatu yang sama bahwa itu hak, yang nanya wali apa itu hak? Naam hak. Adu bertanya apa itu hak? Naam hak. Itu adil. Sebaliknya kalau batil maka diucapkan sesuai dengan kenyataan kalau itu batil. Teman dekat, kerabat dekat, sahabat dekat, guru yang dicintai, murid yang disayangi, ketika bertanya apakah itu batil, naam itu batil. Musuh bertanya hal yang sama, apakah itu batil, naam itu batil. Tidak berubah. Berarti yang mana yang tidak adil? Kalau teman dekat yang bertanya, enggak kok itu bagus, hak. Kalau musuh yang bertanya, enggak boleh, itu batil. Enggak adil. Kamu berbicara ke sana berbeda dengan berbicara ke sini. Yang namanya kebenaran hanya satu, barakallahu fiikum. Iyyakum wa talawun. Hati-hati kalian dari talawun. Fa inna dinallahi wahid. Karena agama itu satu. Agama Allah satu. Kalau hak dimanapun hak. Kalau dikatakan batil oleh agama ini maka batil. Dimanapun kepada siapapun terhadap siapapun. Barakallahu fikum. Itu yang namanya adil. Kembali pada ucapan Al-Hanafi rahimahullah. Al-adl fil qawl. Fi haqqil wali wal adu. Terhadap orang yang dekat, yang dicintai. Tetap dia katakan hak. Wal adu, musuh yang bertanya, tetap dikatakan itu hak. Maka barakallahu fikum, la yataghayyar fir ridha wal ghadab. Tadi tidak berubah ketika menghadapi kerabat dekat atau menghadapi musuh, tidak berubah. Sekarang dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridha, ketika ridho semuanya benar, ketika marah semuanya salah. Hadza laysa bi'adlin, berarti tidak adil kamu. Mengapa? Karena kalau ridho benar semua, hak semua. Ketika benci batil semua. Tidak. Ukurannya tetap kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. In kana haqqan faqul haq. Wain kana batilan, kul batil. Kalau itu hak di dalam syariat, katakan itu benar. Kalau itu batil dalam syariat, katakan itu batil. Fahadha huwal adl fil qawl. Itulah keadilan dalam berbicara. Barakallahu fikum. Sehingga ketika Abu Hurairah bertanya tentang yang ditemuinya di malam hari, yang mencuri harta atau mencuri gandum dari Baitul Mal, yang Rasulullah SAW sudah menyatakan dia adalah syaitan. Ternyata dia mengajarkan ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar, padahal dia adalah pendusta. Artinya setan tetap setan, syaitan tetap syaitan. Tetapi kalau ucapannya hak, masa kedekatan batil? Ya enggak. Kali ini dia bilang benar, padahal ucapannya batil. Maka apakah sebuah kejelekan kalau kita katakan bahwa itu adalah hak, bahwa ayat kursi ketika dibaca di pagi hari akan terlindungi sampai sore hari, ketika kita bacakan sore hari akan terlindungi dari syaitan sampai pagi hari? Kalau kita menyatakan seperti ini, apakah kita dianggap mengikuti syaitan atau sama dengan syaitan, atau kita mendapatkan aib karena kebetulan sama dengan syaitan? Tidak. Mengapa? Kita menerima dari Nabi SAW, karena Nabi yang menyatakan itu hak. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar, padahal dia pendusta. Maka kita dapat dari Nabi SAW. Tapi kebetulan sama dengan itu, bagaimana? Ya peduli amat. Apakah kebetulan sama dengan itu ataupun yang ini? Kalau hak dari Nabi, katakan hak dari Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika kita menyatakan bahwa mimbar ini sunnah tiga tingkatan, oh berarti sama dong dengan ahli bidah yang sana. Dari dulu mimbar mereka tiga tingkatan. Jadi kenapa? Ya kebetulan benar. Tapi kita bukan ambil dari mereka, kita ambil dari hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oh pakai tongkat ya, kayak sufi yang di sana. Emang kenapa kalau sama? Kita tidak ambil dari mereka, kita ambil dari Nabi. Kalau itu kebetulan benar, kita katakan itu benar sesuai dengan hadis. Dan kita tidak mengikuti mereka, kita mengikuti hadis. Faham tum? Hati-hati. Permasalahan ini rawan karena hizbiyah, sururiyah dan sejenisnya memutarbalikkan masalah ini, menyelewengkan kesana kemari dan mempermainkan dengan sekian banyak syubhat. Faham hada tanju min dalalatil hizbiyah. Kalian pahami ini, insyaAllah kalian selamat dari kesesatan hizbiyah. Pahami ucapan al-Hanafi, al-adl fil qawli fi haqqil wali wal adu la yataghayyar fil ridha wal ghadab. Yang namanya benar atau yang namanya ucapan yang adil adalah ucapan terhadap kerabat dekat ataupun terhadap musuh tetap sama di atas kebenaran. Apakah ketika marah atau ketika ridho, tetap sama, tidak berubah. Maka ketika di pengadilan misalnya, kamu jadikan saksi, apakah kamu mau menjadi saksi bahwa si fulan ini salah? Kamu tahu dia salah. Apakah kamu melihat dia berbuat begini? Melihat. Apakah kamu mendengar dia berkata seperti ini? Saya dengar. Tapi yang sedang diadili ini adalah saudaranya, kerabat yang dicintainya. Biasanya berat. Bagaimana? Kamu dengar? Kamu tahu apa enggak tahu? Tahu sih tahu. Ya katakan. Tapi lihat lagi, aduh. Orang yang aku cintai. Ini mulai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau lebih mencintai orang yang di depan pengadilan tadi yang sedang dituntut, atau engkau lebih mencintai kebenaran? Kalau engkau lebih mencintai kebenaran, engkau tidak akan ragu menyatakan ini hak, aku lihat dan aku dengar. Berarti saudaramu dihukum, ya terpaksa. Saya katakan apa adanya. Itu yang namanya adil dalam berbicara. Sebaliknya ini musuh yang sedang diadili, rasakan. Kamu dipanggil sebagai saksi. Apakah kamu tahu? Padahal kamu tidak tahu. Apakah kamu dengar? Padahal kamu tidak dengar. Bingung. Mengapa? Kalau saya katakan saya tidak dengar, saya tidak lihat, selamat dia. sesungguhnya saya lihat tapi tidak jelas. Lihat apa enggak? Ya adalah tanda-tandanya, kata hakim dengan marah. Kamu katakan dengan tegas, lihat atau tidak lihat, dengar atau tidak dengar. Kenapa orang ini jadi enggak jelas? Karena dia tidak adil dalam berbicara. Pengen menjerumuskan orang yang dia benci ini ke dalam sesuatu yang jelek. Kalau kamu mencintai kebenaran, kamu akan katakan bahwasanya aku tidak lihat, aku tidak dengar, walaupun itu musuh. Itu makna aduun dan makna wali. La yataghayyar, tidak berubah apakah terhadap kerabat dekatmu atau terhadap musuhmu, tidak berubah apakah ketika kamu ridha atau ketika kamu marah. Kalau ridha semuanya benar, kalau salah semuanya salah, atau kalau benci semuanya salah, maka itu tidak adil. Ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus sukti tubdil masawiya. Mata-mata yang ridha enggak bisa lihat kejelekan, semuanya baik. Hah? Kalau cinta sudah melekat, nah, yang busuk pun terasa coklat. Itu tidak adil namanya. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika benci, semuanya jelek. Bahkan yang baik-baik, yang amalan soleh, ala riya itu paling pengen dipuji itu. Padahal dia enggak tahu hatinya kan. Tetapi karena benci, yang baiknya pun dianggap jelek semuanya. Maka hindari ketidakadilan dalam berbicara. Berbicara dengan jujur, apa kata Allah, apa kata Rasul itu hak, katakan hak. Apa kata Allah, apa kata Rasul itu batil, katakan batil. Wassalatu taufiqul afiyah wal hidayah warahmatullahi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.